Ya, kita bermain bersama Resa Gedung Tua Lawang Sewu. Tak cembuti sih warang gono nih. Ketok enek iwayah iki aku kuat bos kanggo nadane Reza. Ning ora apa wong biasane swaraku entek.